Sukakah salah seorang di antara kamu yang memakan daging saudaranya yang sudah mati? Sukakah? Sukakah salah seorang dari kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Sidang jemaah rahimakumullah, ayat yang khatib bacakan ini memang menjadi pemula dari khutbah, karena inilah yang menjadi akar persoalan perpecahan di tengah umat Islam saat ini, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kebanyakan kita sudah memakan daging saudaranya sendiri, padahal dia sesungguhnya jijik, tapi tanpa terasa hal itu sedang mereka jalani. Al-Quran sudah menggambarkan dengan jelas dan tidak ada yang bisa kita rahasiakan. Proses pertikaian sosial, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional, insya Allah tidak keluar dari apa yang digambarkan di dalam Al-Quran. Karenanya pesan penting dalam hal ini adalah bagaimana kita menjauhi sebab-sebab perpecahan yang digambarkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Apa saja penyebab-penyebab perpecahan yang sekarang ada di lingkungan umat Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Saya tidak ingin masuk kepada detail tafsir, tetapi saya ingin mengangkat apa yang terjadi di lingkungan umat Islam, khususnya di Indonesia, terutama dalam membangun persepsi terhadap saudaranya sendiri dengan prasangka-prasangka yang tanpa disadari sebetulnya itu sangat berbahaya. Misalnya menyebarkan hoax, menerima hoax, bahkan sudah jelas-jelas dia tahu bahwa gambar ini telah menjelek-jelekan orang lain, bahwa tulisan ini telah menyudutkan orang lain, dia tahu itu, tapi masih saja disebarkan. Wal'ayyadu billah. Tanpa dia sadari, kalau hanya berbicara pada satu orang mungkin efeknya tidak terlalu besar, tapi kalau sudah di broadcast, sudah disebarkan lewat satu grup lalu pindah ke grup lain, maka setiap penyebarnya adalah orang-orang yang nanti akan berkontribusi memberikan dosa lagi kepada penyebar atau pembuatnya yang pertama. Na'udzubillah min dzalik. Innama adh-dhanni itsmun. Sebagian daripada prasangka itu dosa. Misalnya khatib atau penceramah atau siapa saja, lalu diambil gambarnya cuma 1 menit. Karena memang 1 menitan itu gampang di loading di HP. Tapi tanpa dia sadari, 1 menit ini telah menghilangkan keutuhan peristiwa atau keutuhan isi ceramah. Dan ini kemudian disebarkan. Dan ini kemudian menjadi fitnah besar dan meresahkan orang lain. Sungguh, semua bermula dari ba'dudzan, prasangka yang tidak sempurna, persepsi yang tidak sempurna, melihat peristiwa secara tidak utuh dan hanya mengandalkan framing-framing. Inilah yang banyak terjadi di lapangan. Bagaimana solusi untuk seperti ini? Biasakanlah bertabayun. Bertabayun itu dalam kerangka berpikir ilmiah dari 21 proses yang digambarkan para ulama dalam ilmu usulul fiqh. Setiap tahapan ilmu masuk, sebetulnya proses tabayun ini adalah sebuah pengetahuan setelah sempurna perolehannya. Setelah sebuah informasi diterima secara utuh, maka sebelum disebarkan informasi yang sudah kita kumpulkan sedemikian rupa, yang menurut kita sudah utuh, sebelum disebarkan harus diricek kembali. Jika itu berkaitan dengan orang lain, coba lihat bagaimana para ahli hadis, para perawi-perawi hadis. Percayalah, agama ini sudah sangat sempurna, bahkan sampai kepada tingkat yang paling detail dalam menerima informasi, mengolah informasi, dan menyebarkan sebuah informasi. Al-Quran menggambarkan, mulailah dari keutuhan, kesempurnaan persepsi dalam melihat sesuatu. Jangan seperti orang buta yang mengatakan gajah seperti selang air, padahal yang dia pegang cuma belalainya. Atau orang buta yang lain mempersepsikan gajah seperti sebuah drum atau tong besar, karena yang dia pegang hanya bagian perutnya saja. Ini yang banyak terjadi, apalagi di tahun-tahun politik seperti ini. Sidang jemaah rahimakumullah, Allah lebih tahu, dan Allah Maha Kuasa yang Maha menentukan siapa yang akan menjadi presiden 2019. Allah yang Maha menentukan segala-galanya. Tetapi sebagai sebuah bangsa dan negara, hati-hati. Di antara penyebab perpecahan di tubuh umat Islam adalah al-asabiyyah, fanatisme. Ya, seorang sahabat dari kalangan Ansar pernah menempeleng orang Yahudi karena tidak mau menerima barang dari kalangan muslimin, lalu berkata kasar, dia hanya mau menerima yang dari Musa. Musa lebih baik dari semua manusia. Kejadian ini di Madinah, lalu ditempeleng Yahudi itu. Yahudi kemudian lapor kepada Rasulullah karena merasa punya perjanjian sebagai ahlu zimmah. Dia bukan kafir harbi, kafir zimmi. Lalu merapor kepada Rasulullah tentang peristiwa penempelengan dirinya kepada kaum Ansar. Karena kaum Ansar mengatakan, kamu mengatakan Musa lebih baik, padahal Muhammad ada di sekelilingmu. Singkat hadis dari yang panjang ini, Rasulullah memarahi sahabat agar jangan melebihkan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Karena kita tidak tahu siapa yang paling mulia di antara kita, apalagi terkait dengan fanatisme. Di sinilah pentingnya nilai-nilai tauhid, nilai-nilai iman. Karenanya ayat ini dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Hanya orang-orang beriman yang memiliki kapasitas dan kemampuan bisa menjalankan perintah ini. Dan hadirin sedang jumlah rahimakumullah, mari tingkatkan status kita dari sekedar berislam menjadi seorang mukmin. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Jangan sampai status kita seperti orang Arab Badui ini, A'rabi ini, datang kepada Rasul merasa dirinya sudah beriman. Rasulullah kemudian diwahyukan oleh Allah, katakan kepada si Arab Badui ini, kamu belum beriman, kamu baru berislam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Mungkin karena imannya masih di lisannya, mungkin karena imannya baru masuk sampai tenggorokannya, belum sampai kepada kalbunya. Dan ciri-ciri orang beriman pada kesempatan berbahagia ini disebutkan, pasti akan menjauhi kebanyakan dari prasangka. Pasti orang-orang beriman berusaha untuk bertabayun sebelum membawa penyesalan bagi dirinya sendiri. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ini juga menjadi persoalan besar di negeri ini. Kriminalisasi, mencari-cari kesalahan lawan politik untuk kemudian dijadikan sandera politik. Sungguh ini adalah perbuatan keji yang dilarang agama. Alhamdulillah kita menjadi muslim. Alhamdulillah agama kita adalah agama tauhid, yang sampai hari ini Allah jaga kemurnian tauhid itu. Alhamdulillah kita jadi orang Islam karena syariatnya begitu terang membawa kita kepada cahaya, cahaya kebenaran. Saya ingin berpesan, karena mungkin pesan ini bukan cuma sampai di NTB, tapi sampai kepada pemerintahan pusat. Jauhilah kebiasaan tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, mengungkit-ungkit dosa orang lain. Bangsa ini tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang hebat jika perilaku elit politiknya masih menjalankan agenda-agenda sandra-sandra politik. Sungguh ini perbuatan keji, perbuatan tidak gentleman, perbuatan murahan, perbuatan orang-orang pengecut yang suka menyandra orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, terlebih lagi sesama muslim. Jagalah kehormatan sesama muslim. Hanya gara-gara fanatik kepada calonnya, kepada golongannya, kepada partainya, lalu sampai hati mencari-cari kesalahan sesama seorang muslim. Wala tajassasu. Sebagai seorang mukmin yang mencintai hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak ingin dikategorikan sebagai pemakan bangkai saudara. Sidang jemaah rahimakumullah, apa yang khatib sampaikan adalah bertujuan agar mengokohkan persaudaraan kita karena iman. Percayalah, kalau kita berbicara persatuan adalah berbicara kemenangan. Nasr. Kalau kita berbicara persatuan adalah kita bicara kejayaan. At-tamkin. Iya. Karena hanya dengan bersatu, bersatu karena iman, bersatu di atas landasan syariat, pertolongan Allah akan turun kepada kita semua. Dan percayalah, umat Islam di Indonesia akan menang dan jaya. Percayalah, kalau umat Islam di Indonesia ini mau menyampingkan fanatisme kelompok, mau menyampingkan fanatisme golongan semata-mata untuk kepentingan agama dan bangsanya, umat Islam di Indonesia saat ini sejujurnya sedang diharapkan menjadi pemersatu bangsa-bangsa Islam seluruh dunia. Dan kita punya potensi untuk itu. Umat Islam Indonesia saat ini, sejauh yang kami amati, sejauh yang khatib rasakan berinteraksi dengan dunia Islam di tingkat internasional, coba perhatikan dunia Arab. Para tokoh muslim dunia tidak bisa lagi berharap pada tokoh Arab. Dunia Islam internasional tidak bisa lagi berharap banyak pada dunia Arab. Saya tidak katakan bahwa Indonesia lebih baik, bahwa Arab sekarang menjadi lemah, hilang kekuatannya karena mereka terpecah belah, tercabik-cabik. Dan penyebab mereka terpecah belah adalah karena bukan mendahulukan Islam, tetapi pan-Arabismenya, kearaban di kalangan mereka yang muncul. Inilah yang membuat mereka tidak bisa bersatu. Padahal kita telah diberikan sesuatu yang paling istimewa oleh Allah Azza wa Jalla. Telah diberikan kepada kita Alkitab pemersatu, yang bahasa Arab di dalamnya menjadi bahasa pemersatu, yang syariat yang ada di dalamnya menjadi syariat pemersatu. Sidang jemaah rahimakumullah, dari NTB, dari Lombok, insyaallah dari Islamic Center ini, Hubbul Watan ini, insyaallah akan menjadi teladan akan bangkitnya peradaban Islam dengan persatuan, dengan kesatuan, dan insyaallah kita bawa ini ke tingkat dunia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kamu sebagian yang menggunjing sebagian yang lain. Sidang jemaah rahimakumullah, seorang mukmin itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bermuhasabah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Kode etik seorang mukmin yang kesatria adalah sesama mukmin dia merendah, dia menghinakan diri, merunduk. Tidak, sesama mukmin dia tidak mungkin mau berdebat, karena Allah yang paling agung di dalam hatinya, bukan ego yang ada di dalam hatinya. Adalah Ibnu Abbas satu hari ditegur oleh sahabat, "Ya Ibnu Abbas, ittaqillah." Wahai Ibnu Abbas, ingat Allah. Ketika dia bersalah lalu ditegur, karena Allah begitu agung di dalam hatinya, Allah Jalla Jalaluhu begitu besar di dalam jiwanya. Kalau ada orang menegur Ibnu Abbas, ittaqillah, merah padam wajahnya, ketakutan, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, dia tidak melawan, tidak, dia tidak menyombongkan diri. Sifat seorang mukmin adalah ketika diingatkan di jalan Allah untuk kepentingan agama Allah, itu yang dia dahulukan. Sidang jemaah rahimakumullah, saat ini sangat penting, darurat bagi muslim. Sebelum berdoa untuk dirinya sendiri, berdoalah dulu untuk sesama muslim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Kalau bisa jangan tidur, jangan pejamkan mata sebelum mendoakan sesama muslim. Maafkanlah dosa-dosa sesama muslim. Orang-orang Islam itu ingat betul bagaimana para sahabat Nabi begitu iri ketika diceritakan seorang sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal salatnya sama dengan yang lain, ibadahnya sama dengan yang lain, sedekahnya sama dengan yang lain. Dijamin surga dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia selalu memaafkan saudaranya sebelum pejamkan matanya, karena dia tidak rela tidur satu bantal dengan dendam sesama muslimnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Terbiasalah doa seperti itu, jangan cuma pada hari Jumat saja. Sebelum meminta untuk diri sendiri, sebelum berdoa untuk keluarga, berdoalah dulu untuk sesama muslim kita. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Jangan jadi predator. Muslim yang suka menggunjing saudaranya, muslim yang suka menjelek-jelekan saudaranya, adalah muslim yang dianggap ayat ini sebagai orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, bangkai yang dia makannya. Walayyadu billah. Belakangan saya dengar di Jakarta ada kasus tentang seorang muslimah yang telah melecehkan azan dan cadar. Saya perhatikan di media sosial dan di media umum, bukan syariat yang menjadi pegangan. Atas nama agama kita mendahulukan hawa nafsu, kita mengedepankan emosi. Adalah Aisyah radhiyallahu anha berpesan kepada para sahabat, mengingatkan bagaimana sikap Rasul kalau dirinya dihina. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dirinya yang dihina tidak terganggu harga dirinya, karena memang manusia dibuat dari bahan yang hina, karena manusia memang tempat yang salah dan lupa. Rasulullah SAW sangat mulia jiwanya. Kalau ada orang yang menyakiti dirinya, dimaafkannya dan sangat mulia. Tapi idzan tuhikat maharimullah wa dinuh ghadiba Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah agamanya yang dicaci, Allah yang dinistakan, marah, marahnya Rasul semarah-marahnya. Tetapi jangan sampai kemarahanmu, kebencianmu pada seseorang membuat kamu tidak mampu berlaku adil. Yang terbaik adalah pihak aparat harus menegakkan keadilan, tetapi rakyat yang tersinggung harus juga memiliki rasa adil. Begitu syariat memberikan solusi. Aparat agar tidak dikesankan membiarkan ketidakadilan, kalau memang ada yang melapor, ya harus diterima. Tetapi sebaliknya, buat rakyat, buat sebagian umat Islam, saya berpesan, jika merasa tersakiti, jangan emosi. Jadikan keadilan dan rasa adil sebagai panglima dalam menyelesaikan etika sosial kemasyarakatan. Sekali lagi, keadilan dari pihak aparat dan rasa adil dari pihak rakyat harus jadi panglima dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Insya Allah, Indonesia, umat Islam selalu dalam izzah, selalu dalam kekuatan, selalu dalam kemuliaan yang tidak pernah terkalahkan. Dan insya Allah, kalau umat Islam sudah mendahulukan keadilan dan rasa adil dalam menjalani hidup, insya Allah Indonesia sebentar lagi betul-betul akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Khatib optimis, karena khatib begitu besar rahmat Allah yang Allah turunkan untuk Indonesia akhir-akhir ini. Salat subuh berjamaah merebak di mana-mana. Persatuan atas dasar Islam juga sudah mulai menguat. Jika ada yang mencerca Islam juga sudah mulai banyak yang berontak. Tetapi suasana ini masih harus ditambah lagi dengan satu pengetahuan, adalah berjalan di atas keadilan dan menjadikan keadilan sebagai panglima. Walau kita juga sedang berhadapan dengan situasi yang kurang menguntungkan di negeri ini, sayangnya politik yang masih menjadi panglima, bukan hukum dan keadilan yang menjadi panglima. Tetapi walaupun begini kondisinya, anggaplah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah umat yang bersabar. Insyaallah tidak lama lagi Indonesia akan menjadi lokomotif kebangkitan peradaban Islam untuk dunia. Dan dunia sudah berharap, karena tinggal bangsa Indonesia yang belum mendapatkan giliran mengibarkan panji Islam di muka bumi. Kita harus percaya diri, kita harus berjiwa tinggi dan bersabar untuk menjadi orang mulia. Jagalah persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina Mustafa wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahil karim ar-rahman, 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ittaqullaha faqad faza muttaqun. Bertakwalah kepada Allah bukan dengan takwa sambil lalu. Umat Islam, udkhulu fis silmi kaffah. Totallah dalam menjalankan perintah, karena Allah dalam menjauhi setiap larangan. Berdakwalah kepada non-muslim dengan dakwah yang bijaksana. Tetapi beramar ma'ruflah, bernahi mungkarlah kepada sesama muslim, tapi juga dengan cara yang penuh hikmah. Bersyukur dan berbahagia atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada umat dan bangsa ini. Karenanya jagalah, jagalah persatuan kita, jagalah persaudaraan kita atas dasar iman dengan syariat-syariatnya, bukan dengan hawa nafsu dan emosi kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bersalawatlah kita sebagaimana bersalawatnya dan bersama-sama bersalawat dengan Allah dan para malaikatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi, sallu 'alaihi. Bersalawatlah minimal 10 kali di awal pagi dan 10 kali di awal malam. Itu kode etik yang paling ringan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, semoga kita dipersatukan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita berada di belakang panji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala sahabati ajma'in, wa ala tabi'in, wa tabi'at tabi'in ajma'in. Setelah kita bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita juga mendoakan para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, wa ala sahabat ya jema'in, wa ala tabi'in, wa tabi'in tabi'in lahum ihsanin ila yawmiddin, wa rahamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat, innaka sami'un qari'un mujibud da'wat, fa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat, innaka sami'un mujibud da'wat, fa ya qadhiyal hajat. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، فيا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.